Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَاسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin hadirin barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita barakallahu fik dari hadis-hadis an-nabawiyah sebagai khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam doa kita setiap hari memohon petunjuk, memohon hidayatul ilm, memohon hidayatul bayan wal irsyad, maka barakallahu fik, inilah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang kita kaji pada malam ini insyaallah, melanjutkan hadis berikutnya pada hadis yang ke-11 dan ke-12 dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bacakan dua hadis sekaligus karena riwayat ini hampir semakna. Dan barakallahu fiik, kita mulai hadis yang ke-11. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad itu, afdalul jihad, seutama-utamanya jihad itu, kalimatu adlin, adalah kalimat keadilan. Adlin ditafsirkan hadis berikutnya kalimatu haqqin, kalimat yang hak, karena kalimat hak adalah kalimat yang paling adil. Kalimat keadilan adalah kalimat yang hak. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dalam ayat Al-Quran kita sering mendengar bahwasanya Allah berfirman, watamat kalimatu rabbik, telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan wa adlan. Barakallahu fik. Kalimat yang paling jihad yang paling afdal itu kalimat yang adil, inda sultanin jair, yang disampaikan di hadapan sultan ay hakim, di hadapan pemimpin yang jair. Jair ay zalim, jair maknahu zalim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ke-12 dari jalur sahabat Abi Abdullah Tariq ibn Shihab, dari riwayat Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tariq ibn Shihab meriwayatkan bahwa ada seorang, anna rajulan, ada seseorang, tidak disebutkan namanya, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad wada'a rijlahu fil gharzi, waqad wada'a rijlahu fil gharzi, dan sungguh beliau telah meletakkan kakinya fil gharzi. Gharzi disebutkan oleh Imam Nawawi bi'aini mu'jamah maftuhah summa ra'i sakinah summa za' wa huwa rikabu kuril jamal, rikabu kuri kauri al jamal, idha kana min jildin al khashab wa qila la yakhtasu bil jildin wa khashab. Gharzi itu maknanya sanggurdi. Sanggurdi itu alat yang ditaruh di atas punggung kuda untuk menaruh kaki. Itu kalau kuda. Kalau ini di atas jamal, unta. Apa bahasa kita? Kalau bahasa yang ada di kamus, sanggurdi. Sanggurdi itu alat yang ditaruh di atas punggung kuda atau unta, yang di situ nanti untuk meletakkan kaki penumpangnya. Barakallahu. Dia sudah dalam posisi demikian. Dalam posisi demikian, ayul jihad di afdal, jihad mana yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang hak. Tadi tafsir kalimatu adlin berarti adalah kalimatu hak, yang disampaikan di hadapan, inda, di hadapan, zaraf, di hadapan sultanin jair, pemimpin yang zalim. Rawahu Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Sehingga hadis ini disahihkan oleh para ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam sahih as-sahihah nomor 491. Barakallahu fikum. Dua hadis ini kita bacakan syarahnya dalam kitab antum. Qala al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Abi Sa'id al-Khudri. Dinukilkan dari oleh muallif Imam Nawawi rahimahullah apa yang datang dari Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Kalau tadi hadis Tariq ibn Shihab adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Fasultan, apa makna sultan? Barakallahu fikum. Syekh Utsaimin membahas kalimat sultan terlebih dahulu. Tidak beliau bahas penjelasan makna jihad. Tidak mengapa, nanti kita tambahkan. Fasultan bitonata, sultan pemimpin itu memiliki dua bitonah. Bitonah itu teman yang dekat, para pembisik, para pendamping, para penasehat. Adapun bitonatan itu ada dua, bitonatus su, teman yang jelek, pendamping yang jelek, penasehat yang jelek. wa bitonatul khair, bitonah yang baik, pembisik yang baik, penasehat yang baik. Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud bitonatus su? Tandur mada yuridu sultan. Summa tuzayyinuhu lahu wa taqul hadha huwal haq wa hadha huwat tajib wa asanta wa afatta walau kana wal iyadu billah min ajwar ma yakun. Di antara makna bitonah, teman pemimpin yang jelek, tandur mada yuridu sultan, dia akan melihat apa yang diinginkan oleh sultan. Sultan itu yang mengatur. Apa keinginannya sultan? Dia akan melihat. Summa tuzayyinuhu lahu. Lalu menghias-hiasi, menganggap baik walaupun jelek. Menganggap bagus walaupun itu jahat. Hadza huwal haq. Dia katakan ini yang benar. Wa hadza huwa thayyib. Ini yang bagus. Wa ahsanta, kamu bagus. Wa afadta, kamu beri faedah. Walau kana, walaupun pendapatnya sultan itu wal'iyadu billah min ajwar mayakun, ucapan yang paling durhaka kepada Allah, dianggap bagus, dianggap thayyib, wa ahsanta wa afadta, itulah bitanatus su. Nah, taf'alu dhalik mudahanah li sultan wa talaban li dunya. Kenapa penasehat teman sultan ini selalu menganggap baik walaupun jelek pendapatnya sultan? Dia lakukan taf'al dalik, dia lakukan seperti itu mudahanah. Mudahanah itu sikap berbahasa basi. Sikap mudahanah, sikap berbahasa basi. Dalam Al-Quran, waddu law tudhinu wa yudhinun. Ya. Waktu mereka orang musyrikin amat sangat senang kalau kamu Muhammad bersikap mudahanah kepada mereka. Ya. Artinya sikap mudahanah, walaupun orang musyrik menyembah berhala, jangan disalahkan. Itu mudahanah namanya. Nah, mereka ingin Nabi itu bersikap demikian. Usah menyalahkan kami. Kami pun tidak akan menyalahkan kamu. Dan ini diingatkan dalam Al-Quran, namanya sikap mudahanah. Ini tidak boleh. Dan itu yang diinginkan para ahlul ma'asi wa ahlu syirki. Sehingga seorang, kalau dia menjadi teman yang baik, nasihati yang baik. Ini salah, ini benar, ini keliru. Nah, ini mudah bitanatus su dalam rangka memiliki sikap mudahanah tadi. Tidak tegas, tidak jelas. Atau yang kedua, kenapa bersikap demikian? Bitanatus su talaban lid dunya, hanya mencari-cari dunia, fasilitas. Gaji, keuntungan dunia, sekian juta dia dapat setiap bulan misalnya, yang penting kamu direct saja sama saya. Padahal dia angkat sebagai pemberi nasihat, pembimbing. Ini bitanatus su. Yang kedua, bitanatul haq, teman pemimpin yang benar. Fa innaha tandur madza yaradallahu wa rasuluh. Bitanatu haq, dia akan melihat, dia akan memandang apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang pertama, yang dia lihat perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau itu sesuai dengan keridhoan Allah dan Rasul, dia katakan ini yang betul. Kalau tidak sesuai dengan perkara diridhoi Allah dan Rasul, ini batil. Itulah bitanatul haq. Watadullul hakim alaihi. Watadullul hakim alaihi. Dia akan menunjukkan kepada hakim atas kebenaran itu. hadihi hiya bitanatul hasanah. Inilah dia teman yang bagus bagi seorang pemimpin. Makanya Allah Ta'ala ketika menghendaki sebuah pemimpin-pemimpin yang baik, akan Allah pilih bitanatu haq, bitanah yang baik. Tapi manakala Allah Ta'ala menjadikan pemimpin itu jelek, akan didekatkan kepada pemimpin itu orang yang jelek. Waliyadubillah. Kalimatu batil inda sultanin jair, itulah kalimatu haq, bitanatul haq. Baik. Sehingga barakallahu fikum, sudah kita bisa pahami bahwa seorang pemimpin mesti dalam keadaan dua keadaan. Ada yang bitanatu su, ada bitanatu al-haq. Kalimatul batil inda sultan jair, hadihi wal'iyadu billah didul jihad. Kalau ada seorang menyampaikan kalimat yang batil di hadapan pemimpin yang jair, hadihi wal'iyadu billah didul jihad, lawan daripada jihad. Wa kalimatul batil inda sultain jair, kalimat yang batil yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, takunu bi ain yang durat mutakallim, mada yuridu sultan fayatakallam bi indahu wa yusayyinulah. Sehingga keadaan orang tersebut hendaklah melihat apa yang ingin disampaikan, diinginkan oleh sultan, apa yang disampaikan oleh sultan, maka indahu yuzayyinulah. Orang yang namanya bitanatu su, dia akan menghias-hiasi walaupun itu batil. Sehingga qalu kalimatil haq inda sultanin jair min a'dhamil jihad. Sehingga kalau seorang berani menyampaikan kalimat yang hak, barakallahu fik, di hadapan pemimpin yang zalim, min a'dhamil jihad, seagung-agungnya jihad. Berarti jihad itu bertingkat-tingkat. Berarti jihad itu yatafawut, bertingkat-tingkat. Bahkan bukan hanya itu juga, jihad itu bermacam jenisnya. Baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, jahidul musyrikin, perangi orang musyrik, bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, perangi orang musyrikin dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Berarti jihad bisa dengan harta, jihad bisa dengan nyawa, menyambung nyawa melawan orang musyrik, jihad juga bisa dengan lisan. Nah, di antara jihad dengan lisan, barakallahu fik, adalah ini. Menghadapi pemimpin yang zalim, disampaikan di hadapan, mungkin berat. Mengucapkan kalimat yang hak itu kadang berat. Walaupun ngomong itu gampang. Kata orang ngomong itu gampang. Ya memang ngomong gratis. Tapi kalau menyampaikan yang hak, belum tentu orang berani. Belum tentu berani. Apalagi yang dihadapi pemimpin. Apalagi berhadap-hadapan. Empat mata. Ya. Makanya Nabi Musa diingatkan oleh Allah, idhab ila Fir'aun innahu tahu. Pergi saja menghadapi Fir'aun, dia telah melampaui batas. Ya. Beliau pun merasa takut, cemas karena pernah membunuh orang yang tidak boleh dibunuh dari kelompoknya Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala terus memberi semangat, dorongan, memberi peringatan kepada Fir'aun. Masya Allah. Kalimatul haq, kalimat tauhid disampaikan di hadapan Fir'aun. Ya. Maka Fir'aun setelah berbantah-bantahan dengan Nabi Musa ditanya, "Faman rabbukum ya Musa wa Harun?" Siapa sih robnya kamu wahai Musa dan Harun? Sebenarnya siapa rob kamu berdua? Ya. Rabbuna, dijawab, "Rabbuna Alladzi a'ta kulla syai summa hada. Rabb yang kami sembah adalah Rabb yang telah memberikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita rasakan dari Rabb kan. Summa hada. Lalu kami diberi hidayah. Nah, demikianlah kalimatul haq sampaikan walaupun berat. Ya. Yang akhirnya Nabi Musa dalam dakwahnya dikejar tapi menang. Ya. Tapi menang. Ditenggelamkan pemimpin yang sangat zalim, sangat kufur kepada Allah di dasar laut sana. Dakwatul tauhid disampaikan dengan hak, dengan hikmah, dan dengan harapan orang tersebut menerima dakwah ikhlas, sehingga ujungnya kemenangan. Ini yang harus diperhatikan. Lalu kata beliau, kalimat jihad yang paling afdal, kalimat yang hak di hadapan Sultan Jair. Kalau kalimat yang batil disampaikan di hadapan Sultan yang Jair, berarti di hadapan seorang Sultan ya, yang Jair, berarti ini lawan dari jihadul, melawan kebenaran. Waqala inda Sultan Jair, di hadapan Sultan yang durhaka. Li'anna Sultan al-adil, li'anna Sultan al-adil kalimatul haq indahu la tadur qailuha. Kalau pemimpin itu orang yang adil, orang yang taat, orang yang soleh, ya, diberikan kepadanya nasihat kalimatul haq, maka la tadurru qailuha, yang menyampaikan tidak ada madarat. Kita menasihati Al-Quran, sultannya hafal Al-Quran. Raja negeri Saudi, seorang yang banyak hafal Al-Qurannya. Raja dia, insyaAllah. Ketika ada orang menasihati dengan Quran, malah dia membaca ayat Al-Quran. Karena rajanya orang yang adil, orang soleh. Barakallahu fiik. Dia akan segera menerima mungkin. Karena dia orang yang mengerti dan memahami kalimat-kalimatullah. Barakallahu. Mungkin ringan bagi kita. Ya. Mungkin dengan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sultan ini dibimbing oleh para ulama. Oh ya na'am. Jazakallah khair. Karena dia orang yang adil. Yang berat menghadapi sultan yang jair. Wa ammal jair. Faqad yantakim min sahibiha wa yu'addiha. Adapun pemimpin yang zalim, kadang faqad yantakimu, kadang dia akan membalas. Intikam, apa intikam? Balas dendam. Ya, mungkin di depan mata kita, ya. Langsung dia ngutus utusannya, tangkap dia. Tangkap dia, bunuh dia. Bisa jadi ujungnya adalah dibunuh. Ya. Bukankah para pendahulu kita telah mendahului kita? Imam-imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, dan imam-imam sebelumnya. Mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Menasehati pemimpin. Ada di antara mereka yang dibunuh. Ya. Ada di antara mereka yang dipenjara, disakiti, dicambuk. Berujung pada di saat mengucapkan kalimat itu hak dibunuh. Kadang seperti itu. Wayu'zih dan kadang disakiti. Mungkin tidak sampai dibunuh, mungkin disakiti aja. Fal'an indana arba ahwal. Maka di sini kalau kita simpulkan, ada empat keadaan. Ada empat keadaan di dalam hadis ini. Yang pertama, kalimatul haq inda sultan adil. Kalimat yang hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang adil. Orangnya soleh, orangnya taat. Masya Allah. Bagaimana kalau mengatakan kalimatul haq inda sultan adil? Wahadihi sahlah, ini gampang, ya. Mudah, kita tidak takut. Masya Allah, kita datang malah disambut, pulangnya diberi hadiah. Kenapa? Mau menyampaikan nasihat, karena dia cinta nasihat. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehingga barakallahu fiik, yang kedua, kalimatu batil inda sultanin adil. Kalimat yang batil, ya, tidak di atas hak, di hadapan sultan yang adil. Nah, pemimpinnya adil. Kamu datang memberi masukan-masukan kebatilan-kebatilan. Wahadihi khatirah. Ini bahaya. Ya. Orang ini penyusup, pengerusak negara ini. Mungkin kamu yang bahaya malah. Li'annaka qad taftannu sultan al-adil bi kalimatik. Karena kamu telah membuat fitnah, ujian, kalimat kepada sultan yang adil dengan kalimat-kalimat yang disampaikan. Bima tazayyanahu lahu minaz zakharif, dengan kalimat yang dihias-hiasi dari kalimat-kalimat yang indah, ide-ide yang merusak. Na'udzubillah. Diberi masukan-masukan, kalimat-kalimat yang ternyata merusak akidah. Sehingga para pembisik-pembisik sultan barakallahu fiik, mereka dari kalangan Mu'tazilah dulu mendekati sultan. Para tokoh Mu'tazilah mendekati sultan. Bagaimana agar ide-ide pemikirannya menyebar di negara tersebut. Sama zaman sekarang ya ibadallah, Islam liberal itu berupaya menguasai segala sisi. Sisi pendidikannya, sisi macam-macam. Islam liberal. Gerakan liberalisme pun demikian, sama. Pluralisme sama. Semuanya ingin membisikkan kepada setiap pemimpin agar mengikuti ide-idenya. Na'udzubillah min dzalik. Maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah Ta'ala agar pemimpin diberi sultan yang khair. Sultan diberi bitanatul khair, pembisik yang baik. Barakallah. Yang ketiga, kalimatul haq inda sultanin jair, kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang durhaka. Kalimat yang benar disampaikan di hadapan pemimpin yang jair. Empat mata kamu menghadap, ya. Wa hadhihi afdalul jihad, ini seutama-utamanya jihad. Tidak seperti pemikirannya orang-orang hisbiyin, orang-orang dari Hizbul Adalah, ya, Warrafahah. Mereka mengatakan demo itu jihad yang paling afdal, karena bisa merubah keadaan dengan cara yang paling cepat, kata mereka. Ini syubhat. Bagaimana demo itu sebagai jihad yang paling afdal, cara yang paling cepat merubah keadaan, paling efektif, kata mereka. Ini bukan datang dari Islam, namanya saja demo. Berasal dari demokrasi sehingga muncul demo-demo. Sehingga menyampaikan keinginan yang bentuk belum tentu kalimat itu hak. Sudah kayak gitu di jalan-jalan. Na'udzubillah min dzalik, laki perempuan merusak dan mengganggu orang lewat. Ini kerusakan sekian banyak terjadi. Kalau ini ainda, antum datang dengan rahasia, empat mata, kirim surat, kasih stempel, tanda tangan, sampaikan. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka antum sudah dapat pahala. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, kalimatu batil inda sultanin syair. Kalimat yang batil di hadapan pemimpin yang zalim. Wa hadza aqbah ma yakun. Ini keadaan yang paling jelek. Ya. Kenapa? Karena sultan itu akan semakin mendapatkan dukungan, mendapatkan penyemangat untuk melakukan kebatilan. Barakallahu. Wa hadhihi aqsamu arba'ah, dan inilah empat jenis keadaan. Lakin afdaluha, ya, tapi yang paling afdal ya ibadallah, kalimatul haq inda as-sultan al-jair. Nas'alullaha yaja'alana, semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, kita mohon kepadanya, mimman yaqulul haq, termasuk orang yang mau mengatakan al-haq, zahiran wa batina, baik secara zahir atau secara batin, ala nafsihi, untuk dirinya sendiri. Karena kadang kita sendiri sebagai pemberi nasihat kita sendiri. Kita kadang dituntut menasehati diri kita sendiri. Baik. Ini yang batin. Kita dengan diri kita sendiri. Kita dengan diri kita sendiri. Ada pemberi nasihat pada diri kita sendiri. Di dalam hadis namanya qarin. Ada qarin dari kalangan malaikat. Ada qarin dari kalangan syaitan. Dia akan membisiki kebenaran. Ya. Sehingga wa ala gharihi, atau mau mengatakan al-haq kepada orang lain, tentu dengan cara yang hikmah. Dan ini kalimat yang paling hak, kalimat yang hak disampaikan di hadapan pemimpin. Kalau pemimpin itu baik, rakyat jadi baik. Walaupun antum bukan jadi pemimpin, cuman menyampaikan satu kalimat, tiba-tiba yang tadinya mengatakan ini halal, khamr itu halal, antum nasihati dengan surat, dengan lisan, maaf Pak, ini tidak boleh, Al-Quran, hadis, kerusakannya sangat banyak. Oh ya, terima kasih. Sekarang kita katakan khamr haram. Masya Allah, antum dapat pahala besar, sekian banyak orang terselamatkan dari hal yang haram. Itu yang paling afdal. Namun ingat, dengan hikmah. Dengan hikmah maksudnya tidak seperti para hizbiyyin. Demikian pula kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, nasihati dengan hikmah. Baik. Walaupun kalimatul haq, ya. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu rasanya pahit, ya. Mungkin kalau kita menyampaikan dengan kasih sayang, rasa cinta, dengan ketulusan, disampaikan pada waktu yang tepat, kondisi yang tepat, disampaikan kalimat tersebut yang tadinya akan terasa pahit bagi dia dan bagi kita, ternyata jadi suasana yang manis, bagus, baik keadaan. Ini penting sekali dalam menyampaikan al-haq, karena sudah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab dan aturannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.